أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Adhan dan di materi yang terakhir yang kita ambil materi yang berkaitan dengan Ar-Ruku, tentang bagaimana sifat ruku yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibab yang ke-18 sudah kita lihat bahwasanya tatkala ruku disunahkan untuk meletakkan al-akuf ala rukab, meletakkan telapak tangan di atas lutut atau di lutut, dan merupakan perkara yang mansukh tatkala ruku seseorang menyatukan kedua belah telapak tangannya kemudian dia letakkan di antara kedua pahanya. Dikhabarkan oleh Sa'ad Ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala kepada putranya, ketika putranya melakukan hal tersebut, ruku dengan menyatukan kedua belah telapak tangan dan ia letakkan di antara kedua pahanya, yang dikatakan at-tabdhiq, maka Sa'ad radhiyallahu anhu melarang putranya dari hal tersebut. Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya dahulu kami pernah melakukan tersebut. Kemudian Nabi SAW melarang kami dari hal tadi. Dan memerintahkan kami ketika ruku agar meletakkan telapak tangan kami di atas lutut. Dan di bab yang terakhir, di annex 19, kita pun sudah mengambil faedah yang lainnya tentang hukum orang yang tidak menyempurnakan rukunya. Tidak tumakninah di dalam rukunya. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan asar Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala dan datang marfu'an. Pada suatu ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala beliau melihat seorang laki-laki sholat. Kemudian orang tersebut la yutimmu ruku wala sujud, sholat dengan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu menegur orang tersebut dan mengatakan ma sholai, kamu tidak sholat. Itu kamu tidak sholat dengan sholat yang sah, menafikan sihatus sholat. Kemudian dia mengatakan walau mutta mutta la ghairi fitr alladhi fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau meninggal dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, tidak tumanina, tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya, niscaya kamu meninggal bukan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas agama yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Menunjukkan bahwasanya itmamu ruku wa sujud wajib, menyempurnakan dan tumani dalam ruku dan sujud itu merupakan kewajiban, bahkan ruknun min arkanis salat, tidak sah salatnya kalau tidak sempurna, tidak tumani dalam ruku dan sujudnya. Dan pada bab yang kita ambil di siang hari ini, bab yang ke-20 dan ke-21 masih berkaitan dengan ar-ruku. Begitu pula di bab yang ke-122. Qala rahimallahu ta'ala bab istiwa idh-dhahr fi ar-ruku. Bab tentang lurusnya punggung tatkala ruku. Dan sudah kita di sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu wa la subba lil ma'a lastaqar. Sebutkan di sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ruku beliau membentangkan punggungnya. Wa sawwahu, dan beliau ratakan punggung beliau ketika rukuk. Sampai seandainya ditumpahkan air di punggungnya, katanya, lastaqar. Saya tersebut akan dalam keadaan tenang. Dia tidak tumpah. Karena ratanya punggung Nabi SAW dalam sujud, dalam rukuknya. Begitu pula posisi kepala. Ketika dalam keadaan ruku, karena Rasulullah la yasubbu ra'sah wa la yuqni. Beliau ketika ruku kepalanya tidak menghadap ke atas atau mengarah ke depan, tapi rata dengan posisi punggungnya. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan dua hadis atau satu hadis, hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an mu'allaqa wa qala Abu Humaid fi ashabi, dan berkata Abu Humaid As-Sa'idi sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala an dari kalangan Ansar, beliau berkata fi ashabihi di hadapan murid-muridnya, orang-orang yang belajar kepada beliau, raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma hasara dhahra. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, dan ketika ruku hasara dhahra amalah wahanna, beliau membungkukan punggungnya. Kita kala berdiri tegak, kemudian beliau bungkukan punggungnya sehingga punggungnya sejajar atau rata, dan beliau ruku dalam keadaan meletakkan tangan telapak tangannya di atas rukbahnya, di atas lututnya, seperti yang sudah kita lalui. Kemudian beliau bab hadil itmami ruku wal i'tidal fi wal itminaniyah, bab bagaimana definisi menyempurnakan ruku wal i'tidal fi, dan i'tidal di dalam ruku dan tumaknya dalam ruku. Qala haddatsana Badr bin al-Muhabbab qala haddatsa Syu'bah قال أخبر الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين سجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. حديث sudah kita lalui dari البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku beliau, itu lamanya ruku beliau, begitu pula sujud beliau, dan duduk di antara dua sujud beliau, dan juga i'tidal beliau. Tatkala berdiri bangkit dari rukunya, qariban min as-sawah, itu waktunya hampir sama. Ma khala qiyam wal qu'ud, kecuali atau berbeda dengan berdiri atau duduk tasyahud, itu lebih lama dari waktu ruku, i'tidal, sujud atau duduk di antara dua sujud. Dan sudah kita lalui hadisnya dan mana hadis tersebut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya panjang dan pendeknya salat beliau itu mutasawiyah, hampir sama. Dengan mana kalau beliau memanjangkan bacaan salatnya tatkala berdiri baca surat, maka ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud beliau pun beliau panjangkan. Sekalipun tentunya panjangnya tidak seperti ketika berdiri. Bagi Begitu pula ketika membaca bacaan yang pendek, maka disesuaikan ruku dan sujudnya dengan bacaan tersebut. Dan di sini lebih rinci lagi bahwasanya ruku dan i'tidal dari ruku dan sujud dan duduk dan dari sujud itu ukurannya mutaqaribah atau mutasawiyah, sama. Dan yang berbeda itu qiyam dan al-qu'ud litasyahud. Qu'ud litasyahud lebih panjang daripada duduk di antara dua sujud, juga dengan sujud. Dan tentunya lebih lagi al-qiyam. Al-qiyam ketika membaca bacaan yang panjang. Tentunya lebih panjang lagi. Kemudian bab berikutnya, bab amri Nabi SAW alladhi la yutimmu ruku'ahu bil-i'adah. Bab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulang salatnya. Sama dengan atsar Hudzaifah bin Yaman yang kita lalui kemarin. Hudzaifah ketika melihat seseorang salat dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, beliau berkata, "Ma shallait." Kamu belum salat atau kamu tidak salat dengan salat yang sah. Di sini juga kita lalui hadis Al-Musi Salatah, hadis Abi Hurairah yang masyhur. Qala rahimallahu ta'ala haddatsan Musaddad. Qala akhbar Yahya bin Sa'id an Ubaidillah. Qala haddatsa Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala al-masjid. Fadakhala rajulun fa shalla. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي إنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Dan tatkala beliau berada di masjid, datang seorang laki-laki masuk ke masjid dan salat. Selesai salat, dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau ke tempatmu dan salatlah, karena sungguhnya engkau belum salat. Belum salat dengan salat yang benar. Maka orang tersebut kembali ke tempat salatnya dan mengulang salatnya. Setelah itu, setelah dia salatnya, ia menghadap kembali Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan perkataan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan salatlah, karena sungguhnya engkau belum salat atau tidak salat. Sampai terjadi tiga kali. Setelah tiga kali, orang tersebut berkata, demi zat yang telah mengutus muhai Rasulullah, saya tidak bisa melakukan salat kecuali apa yang telah saya lakukan. Ta'alimni, maka ajarkan kepadaku salat yang benar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk melakukan salat, maka bertakbirlah. Dan al-qiyam fi shalah, berdiri ketika salat, bagi yang mampu, kalau salatnya salat wajib, maka hukumnya wajib. Bahkan ruknun min arkanis shalah. Tidak sah orang yang mampu berdiri kemudian dia salat wajib dalam keadaan duduk. Seperti dalam hadis ini. Dan juga hadis yang lain lebih jelas lagi, shalli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida. Fa'ilam tasbati fa'alajam. Salatlah dengan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan berbaring. Kalau tidak mampu, maka atau dengan duduk. Dan kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Kemudian dia mengatakan, kalau kamu salat atau berdiri di ruang salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Dan takbirul ihram hukumnya wajib, bittifaq. Dan rukun yang akan salat. Tidak ada khilaf bahwasanya takbir ihram itu hukumnya wajib. Dan merupakan pembuka salat. Kemudian dari itu maqra ma tayassara ma'al Qur'an. Setelah takbir maka bacalah olehmu apa yang dimudahkan untukmu dari Al-Qur'an. Jadi sini adalah surah Al-Fatihah. Tidak kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah min wajibat bahkan min arkanis salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihatil Kitab. Kemudian kata Nabi tumarka hatta rabna inna rafiyah. Selain kau membaca Al-Fatihah ditambah surat yang lainnya, maka rukulah sampai engkau tumaknina dalam rukumu. Dan ini syahidnya. Kata Nabi, rukulah hingga tumaknina dalam rukumu. Tumaknina dalam ruku itu hukumnya wajib. Kemudian bangkitlah kamu dari rukumu hatta taqadila qa'imah, sampai kamu tegak berdiri. Tumasjud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah sampai kamu tumaknina dalam sujudmu. Tumalfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangkitlah dari sujudmu, duduk dan dari sujud sampai kamu tumaknina dalam dudukmu. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tumaknina dalam sujudmu. Tumat adalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan sebut di semua rakaat dari salatmu. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari sini menunjukkan semua yang disebutkan dalam hadis ini, hadis al-musi salata, itu merupakan wajibatus salat. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dijaga oleh orang yang salat. Dari mulai qiyam, takbiratul ihram sampai akhir salatnya. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Al-Jami' Shahih Ma Laysa Fi Shahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, Al-Iman Bil Qadar. Dan di dua pertemuan terakhir telah mengambil hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan juga setelahnya Abi Sa'id Al-Khudri dengan makna yang sama, kisah Ad-Di'ib Yatakallam. Kemudian saya itu belum menyebutkan hadis yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Ya'qub, wa Ya'qub ibn Ibrahim, ibn Sa'ad. Qala haddathana Abi, Ibrahim ibn Sa'ad, ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. An ibn Ishaq, wa Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi. Qala wa haddathani Asim ibn Umar ibn Qatadah an Mahmud ibn Labid an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an. Abu Sa'id al-Khudri, duduk yang baik semuanya. Ahmad Masmu Abi Sa'id al-Khudri Hasan bin Sa'ad bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta min tilka al-ataya fi Quraysh wa qabail al-Arab wa lam yakun fil ansar minha syai'. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Kata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang dari kabail Al-Arab, dan beliau tidak memberikan bagian atau pemberian kepada orang-orang Ansar dari pemberian tersebut. Dan siapnya sudah kita pahami bahwasanya ini kejadian di mana sih Iman? Ahsan, tadi perang Hunain. Itu Ghanaim dan Fai yang Nabi SAW dapatkan di peperangan melawan orang-orang Hawazin. Di perang tersebut, sudah kita sebutkan, Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Sebagaimana di bulan sebelumnya, itu di bulan Ramadan, Nabi SAW bersama pasukannya dari Madinah menaklukkan negeri Mekah. Dan jumlah pasukan yang bersama beliau dikatakan 10.000 orang pasukan perang. Dan negeri Mekah berhasil ditaklukkan dan mereka masuk Islam. Kemudian tidak lama kemudian Nabi keluar bersama para sahabatnya yang dari Madinah dan dari Muslimi Al-Fath, orang-orang yang baru masuk Islam dari orang Quraisy dan yang sekitarnya. Jadi kata jumlahnya 2.000 orang ditambah 10.000 dari Madinah, itu berjumlah 12.000 orang pasukan. Maka ketika Nabi orang ghanimah yang sangat besar di perang tersebut, beliau bagi-bagikan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang dari kabail Arab, terutama tokoh-tokoh mereka. Minal mu'allafati qulubuhum, yang sedang dilunakkan hatinya agar mereka masuk Islam atau kokoh di atas keislamannya. Dan pada saat itu, seperti sebutkan tadi, Nabi tidak memberikan bagian untuk orang-orang Ansar. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu wajada hadal haynul Ansar fi anfusihim hatta kathurat fihimul qala. Dan orang-orang dari kabilah Ansar yang sudah kita lalui, terutama kalangan mudanya. Jadi setelah kita lalui kalangan muda orang Ansar, mereka mendapatkan pada diri mereka sesuatu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pemberian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yaqbal Ansar minha syai' hatta kasara fi al-qala, sampai terjadi perbincangan di antara mereka, orang-orang Ansar, terutama orang kalangan mudanya. Hatta qala qailuhum, sampai ada yang mengatakan yang mereka, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa lagi dengan kaumnya, orang-orang Quraisy. Telah kembali ke Mekah dan ketika mendapatkan amwal, ghanimah atau fai, terus ini fai, beliau berikan kepada orang-orang Quraisy, kepada kaumnya. Sedangkan kita tidak diberi bagian. Dan diriwayatkan telah kita lalui di Sahih, sebagian mereka mengatakan tak turu suyuf Nabi dimaehim. Katanya pedang kita itu beluran darah dengan darah mereka, orang-orang Quraisy. Kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan harta, beliau bagikan kepada orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW atau pada khalal Sa'd bin Ubadah. Maka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, tokoh Ansar, yaitu Sayyid Al-Khazraj, pemimpin kabilah Khazraj. Beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim. Lima sanata fi hadzal hayy alladhi asabta? Qasamta fi qaumik wa ataita ataya idama fi qabail al-arab wa lam yakun fi hadzal hayy al-ansar shay." Kata Nabi sallallahu, kata Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, sungguhnya kabilah ini, mereka mendapatkan pada diri mereka sesuatu dengan apa yang kau lakukan, dengan pay yang kau dapatkan. Qasamta fi qaumi, engkau bagi-bagikan pay tersebut kepada kaummu, itu orang-orang Quraisy. Wa ataita ataya idama fi qabil Arab, dan kau berikan karena pemberian yang besar pada kabilah-kabilah Arab, karena mereka al-mu'allafa qulubuhum, rumah tokoh-tokoh mereka oleh Nabi SAW sehingga diberi 100 ekor unta, 100, sebagian 50 sesuai dengan keadaan mereka. Ini pemberian yang sangat besar, 100 ekor unta diberikan ke beberapa tokoh orang Quraisy dan Qabail al-Arab. Sedangkan Ansar yang berangkat bersama Nabi SAW dari Madinah tidak mendapatkan bagian tersebut. Walam yakun fi hadhain al-ansar syai. Faqal, maka Nabi berkata kepada Ubad bin Shamit, fa aina anta min dhalika ya Sa'd? Kalau kamu bagaimana Sa'd? Bersama siapa? Faqal, maka Sa'd berkata, ya Rasulullah, ma'ana illa rajulun min qaumi wa ma'ana. Kata Sa'd, wahai Rasulullah, adapun saya katanya hanyalah seorang yang berbagian dari kaumku. Maknanya beliau mendapat perasaan yang sama. Itu masih bertanya kenapa Rasulullah membagikan harta lainnya kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang dari kabilah Arab dan tidak memberi bagian untuk orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW berkata kepada Sa'd, fajmali qaumak fi hadil hadir, fi hadil hadirah. Wahai Sa'd, kumpulkan olehmu kaummu, orang-orang Ansar, fi hadil hadirah, di tempat ini. Hadir, katakan mana hadir itu sebenarnya tempat. Tempat yang biasa digunakan bernaung onta atau kambing agar tidak terkena angin atau terkena albadat dingin. Dia kumpulkan orang-orang Ansar di tempat ini. Fakharaja Sa'd fajama'an nas fi tilka hadirah. Maka Sa'd melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau panggil orang-orang dari kaumnya agar masuk ke tempat tersebut. Qala faja'a rijalun muhajirin fatarakahum fadakhalu. Kemudian kalau ada orang muhajirin ikut masuk, maka oleh Sa'd dibiarkan. Sekalipun aslinya diundang oleh Sa'd ibn Waqqas, itu orang-orang Ansar. Tapi kalau ada orang muhajirin masuk, oleh beliau diizinkan. Wa ja'a kharun faraddahum. Adapun kalau ada selain muhajirin dan Ansar, oleh Sa'd tidak diizinkan untuk masuk ke tempat tersebut. Fala majtamu atahu Sa'd. Ketika orang-orang Ansar sudah berkumpul semuanya, dan sebagian dari kalangan muhajirin, maka Sa'd menghadap Nabi SAW. Faqal, dan berkata, qad ijtama'at hadal hin al-ansar. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar telah berkumpul semuanya di tempat ini. Qala fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, orang-orang Ansar yang sudah berkumpul di Al-Hadirah. Kemudian Nabi SAW fahamidallahu asna alaihi billadhi huwa lahu ahlun. Nabi SAW mengawali khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang Allah berhak untuk mendapatkannya. Tumaqal, kemudian Nabi berkata kepada Ansar, ya ma'asyaral Ansar, maqalatun balagatni ankum. Wahai orang-orang Ansar, perkataan yang sampai kepadaku dari kalian. Wajdatan wajadtumuha fi anfusikum. Itu perasaan yang kalian dapatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy dan kabil Arab dan tidak memberi kepada orang Ansar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam takun apa alam atikum dullalan fahadakumullah. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam keadaan sesat di atas kesyirikan, fahadakumullah, fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan hidayah melalui tanganku. Maknanya Nabi sesat mengingatkan orang-orang Ansar dengan fadl, kebaikan yang beliau berikan kepada mereka. Wa alatan fa'agnakumullah. Dan bukankah aku ketika datang kepada kalian, kalian dalam keadaan alah, dalam keadaan fakir, fukara, yang mana asalnya mereka adalah ashabul mazari. Fa'agnakumullah. Kemudian Allah berikan kekayaan kepada kalian dengan maghanim yang Allah karuniakan kepada mereka tatkala berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah dari hodatan kalian dalam keadaan bermusuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian. Dan kita lalui bahwasanya Ansar dan Tabi'in Aus dan Khazraj, dua kota besar, sebelum kedatangan dari Salas, mereka merupakan musuh 20 juta. Dan sering terjadi perang di antara mereka. Yang terkenal adalah perang Buat. Perang Buat yang menjelang Yunus yang lain sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan banyaknya tokoh-tokoh mereka yang mati di peperangan tersebut. Jadi menasabat kemudian dia melalui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke daratan negeri Madinah. Kebanyakan tokoh-tokoh mereka sudah tidak ada, mati di perang Buat. Kemudian dengan melidakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tadinya selalu berseteru, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadir. Dan seperti ingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim, فَاتْتُرُنْ إِمَّا تَعْلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْدَانْ فَأَلَّا فَأَلَيْنَا قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ إِمَّةِ إِخْوَةِ. Allah ingatkan oleh kalian nikmat yang Allah kerjakan kepada kalian, yang mana kalian tadinya adalah orang yang saling berpusat, kemudian Allah satukan di antara hati kalian dan kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar, atau Ansar berkata, "Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal." Kata Ansar, "Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya aman wa afdal dari minnah, pemberiannya dan jasanya itu lebih besar, sangat banyak kepada kami." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tujibuna ya mas Ansar? Tidakkah kalian menjawab perkataanku wahai orang-orang Ansar?" Qalu wa bima tanjibuka ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan, "Dengan apa kami menjawab perkataan engkau wahai Rasulullah? Wallahu walillahi wa lirasul al-man wal fadl." Dalam keadaan al-man wal fadl, pemberian dan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemberian Allah dan Rasul-Nya itu lebih besar. Atau milik Allah subhanahu wa sepumwa minnah wal fadal, pemberian semua dari Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi berkata kepada orang Ansar, "Ama wallah, lau syi'tum laqutum, fala sadaqtum wa sadiqtum." Kata Nabi, demi Allah, seandainya kalian hendak mengatakan benar, dan kalian pasti akan dibenarkan oleh Nabinya dengan perkara kalian, "Ataitana mukaddaba fasadaqna." Kalian bisa mengatakan kepadaku, "Wahai Rasulullah, engkau datang kepada kami dari Mekah ke Madinah mukaddaba, dan kami didustakan oleh kaummu, oleh orang-orang Quraisy." Fasaddaqna, kemudian kami beriman kepadamu. "Wa makhdulan fanasadna, engkau datang dalam keadaan hina, kemudian kami dalam keadaan lemah, kemudian kami menolongmu." "Wa taridan fa'awainak, dan engkau datang kepada kami jangan terusir dari negeri Mekah, kemudian kami melindungimu." "Wa'ailan fa'agnainak, dan engkau datang dengan kekurangan, kemudian kami memberikan kecukupan kepadamu." Kemudian kata Nabi SAW, "Awajibtum di anfusikum di amal ansar fil wa'atin minad dunya ta'alabtu biha qawman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum afala tardawna ya masa ansar an yadhaban nas bisyah wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatan yang sangat besar yang Allah katakan kepada orang-orang ansar. Beliau berkata, "Wahai orang-orang ansar, tidakkah kalian dapatkan pada diri kalian ta'awajib tu yang khusus yang ansar fi ru'atin? Apa kalian mendapatkan pada diri kalian wahai orang Ansar filwa'atun minad dunya, suatu yang sedikit dari mata dunia, dari perhiasan dunia, itu harta. Ta'alaftu biha qauman yuslimu, aku melakukan dengan dunia tersebut ta'alifan liqulubihim yuslimu, untuk melunakkan hati mereka agar mereka masuk Islam. Jadi kata Nabi, wahai Ansar, kalian dapat pada diri kalian sesuatu yang sedikit dunia yang aku berikan kepada orang-orang dengan tujuan agar mereka masuk Islam dan agar keimanan mereka kokoh dengan pemberian tersebut. Wa wakaltum ila islamikum, sedangkan aku serahkan keadaan kalian dengan tidak aku beri dari bagian tersebut ila islamikum, kepada keislaman kalian. Itu aku percaya kalian seorang muslim yang kuat keimanannya. Wa wakaltum ila islamikum apa tardawun, ya masyarakat Ansar, tidakkan kalian lihat bahwa era Ansar orang-orang pulang ke rumahnya dengan membawa kambing dan unta, dan kalian pulang ke tempat kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal? Apakah pulang membawa harta, membawa pemberian Nabi sallallahu berupa kambing atau unta atau yang semisalnya, ataukah pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Nabi sallallahu, fa walladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah. Laulal hijratu lakuntu amnan al-ansar, seandainya bukan dari hijrah, niscaya aku merupakan bagian dari kalangan orang Ansar. Tapi Nabi tentunya minal muhajirin, beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansar syi'ban wa salakatu syi'bal ansar, dan seandainya orang-orang menempuh satu jalan dan orang Ansar menempuh jalan yang lainnya, niscaya aku akan ikut jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna al ansar wa abna abna al ansar, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan anak-anak orang Ansar dan anak-anak keturunan orang Ansar. Maka para sahabat Ansar ketika mendengar pada Nabi tersebut, fabakal qawmu hatta akhdalu luhahum, maka mereka semuanya menangis sampai janggut-janggut mereka basah dengan air mata tangisan mereka, dan mereka mengatakan waqalu radina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadda. Kata orang Ansar, kami telah ridha wahai Rasulullah, telah puas, bagian kami adalah Rasulullah sallallahu, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mendapatkan bagian dari harta. Tsumma sarafa Rasulullah wa tafarraqna, maka Nabi SAW menyampaikan tersebut, beliau meninggalkan tempatnya, wataparak dan kami pun kembali ke tempat masing-masing. Hada hadithun hasan, ini adalah hadith hasan. Ini kisah yang disebut oleh Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala, dan kisah ini kita bisa mendapatkan faedah yang sangat besar. Di antaranya bahwa ni'matul diniyah itu a'bam min ni'matin duniawiyah, kenikmatan agama itu jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia. Dan kita harus memahami dan menyadari hal ini. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-Islam, dengan as-sunnah, terlebih dengan al-istimrar fi talabil ilm, ini kenikmatan yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dibandingkan dari apapun juga, dengan apapun juga dari kenikmatan dunia. Kul mata'ud dunia qalil, Allah katakan bahwasanya kenikmatan itu sedikit. Yang sedikit juga zail, mungkati, berbeda dengan kenikmatan dunia, akan terus berlanjut dari dunia sampai akhirat. Nabi mengatakan orang Ansar, sekalipun mereka tidak diberi harta oleh beliau, tapi orang-orang Ansar mendapatkan perkara yang lebih baik, itu pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dalam hadis kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya pemberian itu tidak menunjukkan keutamaan orang yang diberi. Seperti di hadis yang sudah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbah beliau, waladhi lam u'ti ahabu ilayya min ladhi u'ti. Dan terkadang orang yang aku tidak beri itu lebih aku cintai daripada orang yang diberi. Seperti para sahabat Ansar beliau tidak diberi oleh Nabi SAW pembagian dari Perang Hunain. Dan Nabi sebutkan sebabnya, wakatukum ila islamikum, aku serahkan kalian kepada keislaman kalian. Itu aku yakin keislaman kalian sudah kuat, tidak akan terpengaruh dengan pemberian, dengan diberi atau tidak, tidak diberi. Dan juga menunjukkan bahwasanya masalah duniawi bukan ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dan juga kita bisa mengambil pada yang lainnya berkaitan dengan ta'liful qulub. Di antara tarekat dakwah Nabi SAW dalam rangka menyeru manusia dalam Islam atau memperkokoh keinginan mereka, itu dengan ta'liful qulub dan itu dengan al-i'ta, dengan memberi kepada mereka pemberian, memberi kepada mereka pemberian untuk mengukuhkan keimanan, keimanan mereka. Ini merupakan bagian dari dakwah. Dan mereka al-mu'allafa qulubuhum termasuk salah satu masarifi zakat, orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab al-gharimi fi sabilillah bis sabil. Kita cukupkan, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.